الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله setelah kita mengetahui pada kajian sebelumnya mengenai keutamaan bulan Dzulhijjah dan terlebih khusus 10 hari di permulaan bulan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan amalan apa saja yang disyariatkan kita untuk melakukannya di permulaan bulan Dzulhijjah. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, al-qiyamu wal-Qur'an. Al-qiyam wa qira'atul Qur'an. Mengerjakan salat dan memperbanyak di dalam membaca Al-Qur'an. Dia melaksanakan salat wajib secara berjamaah tepat waktu, dan dia tambah dengan nawafil mustahabbah, salat-salat sunnah yang lain. Diperbanyak di dalam menjalankan salat. Karena ini pula masuk ke dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang di mana amal ibadah umat manusia lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amal ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan salat merupakan a'zamul a'mal, amalan yang paling tinggi, yang merupakan rukun Islam. Kemudian amalan yang akan pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan hitung dan dihisab kelak pada hari kiamat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, arda alaika bikathrati sujud. Hendaknya kalian memperbanyak sujud. Yang dimaksud sujud di sini adalah salat. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan, karena sesungguhnya engkau tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali saja, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu, wa hutta 'anka biha khathiyah, dan akan menghapuskan kesalahanmu. Sehingga amalan yang pertama yang kita disyariatkan untuk memperbanyak dari amalan tersebut yaitu al-qiyam, memperbanyak salat, kemudian qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Dan para salafun salih ketika sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan salat. di dalam membaca Al-Quran. Bahkan Ibnu Rajab di dalam kitabnya yang berjudul Lataif Al-Ma'arif menukilkan riwayat dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu atau rahimahullah. Sa'id ibn Jubair mengkisahkan dari gurunya mufassir di antara para sahabat yaitu Ibnu Abbas, dinukilkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Kata Sa'id ibn Jubair, kana Ibnu Abbas idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan hatta la yaqdiru 'alayh. Wa kana Ibnu Abbas idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan hatta la yakad yaqdiru 'alayh. Ibnu Abbas kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau betul-betul bersungguh-sungguh dipompa semangatnya, bertambah giat di dalam menjalankan berbagai macam ibadah dan amal saleh, hatta la yaqdiru alaih, sampai-sampai tidak ada yang bisa menyerupai ibadahnya beliau, karena saking giatnya, karena saking sungguh-sungguhnya beliau di dalam memperbanyak amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas pernah berkata kepada keluarga dan anak-anak beliau, la tudfi'u surujakum layalil ashr, la tudfi'u surujakum, jangan kalian matikan lampu-lampu jomplo. Pada zaman dahulu enggak ada lampu-lampu zaman sekarang, lampu-lampu jomplo kalau zaman sekarang. La tudfi'u surujakum, jangan kalian matikan cahaya-cahaya, itu lampu-lampu kecil zaman dahulu. Layalil ashr, jangan kalian matikan lampu-lampu pada malam hari 10 awal di bulan Dzulhijjah. Ini amalan salafun salih. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang disyariatkan di permulaan bulan Dzulhijjah yaitu ash-shiyam, menjalankan ibadah puasa. Berapa hari? 9 hari. Mulai hari pertama sampai hari ke-9. Karena puasa masuk ke dalam kategori al-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala paling cintai kalau dikerjakan di awal permulaan bulan Dzulhijjah. Masuk ke dalam kategori amal. 9 hari. Ada sebuah hadis yang memang diperbincangkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari ba'du azwajin nabi radhiyallahu ta'ala anhun wa ardhahun, diriwayatkan dari beberapa istri nabi, mereka mengatakan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah dan beliau senantiasa berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Yang kita garis bawahi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Terjadi memang perdebatan di antara para muhaddisin, di antara yang mendhaifkan hadis tersebut dan yang mensahihkan. Akan tetapi Syekh Muhammad Ibn Nasiruddin Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau condong kepada tashih al-hadith, dan mensahihkan hadis tersebut di dalam sahih Sunan At-Tirmidzi atau sahih Sunan Abi Dawud. Beliau sahihkan di dalam sahih Sunan Abi Dawud. Ini puasa secara mutlakah, mulai hari pertama sampai hari ke-8. Kalau mampu maka ini bagus. Kalau memang tidak mampu 8 hari pertama berpuasa, mungkin karena uzur syar'i, karena mungkin sakit, atau dalam keadaan musafir, atau wanita yang dalam keadaan haid wan nifas, dia memiliki uzur syar'i dan tidak mampu untuk menjalankan puasa mutlaqah mulai hari pertama sampai hari ke-8, maka jangan sampai dilewatkan bagi yang bisa untuk berpuasa, melaksanakannya pada hari yang ke-9, yaitu puasa Arafah. Kalau 8 hari tidak mampu dia kerjakan, mungkin karena pekerjaan berat yang dia pikul dan ini ibadah sunnah, maka jangan sekali dilalaikan puasa pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata Abu Qatadah, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Kata beliau, yukaffir as-sanata al-madhiyah wal-baqiyah. Yukaffir as-sanata al-madhiyah wal-baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Puasa yang ke-9. Fadalla ala anna al-hadith fihi istihbab ala shaumi Arafah. Jelas sekali bahwasanya hadis di atas menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya puasa di hari Arafah. Sampai-sampai kata Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Tawdih Al-Ahkam, beliau berkata, shaumu Arafah huwa afdalu siyami tatawwu' bittifaqil ulama. Shaumu Arafah afdalu siyami tatawwu' bittifaqil ulama. Bahwasanya puasa Arafah merupakan puasa yang paling mulia, puasa yang paling afdal, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Menunjukkan tentang disunnahkannya dan disyariatkannya puasa tersebut. Dari hadis di atas, ikhwani hafizakumullah, kita bisa mengambil 3 faedah. Dari hadis di atas, kita bisa mengambil 3 faedah. Faedah yang pertama, dosa yang bagaimana yang akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni ketika seorang hamba menjalankan puasa 1 hari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari di hari Arafah. Dosa yang bagaimana yang akan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni? Apakah dosa kecil saja, ataukah juga termasuk dosa kecil dan meliputi juga dosa besar? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, dari subuh dia menunggu sampai zuhur, Dari zuhur dia menunggu sampai asar. Dari asar dia menunggu sampai maghrib. Dari maghrib dia menunggu sampai isya. 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Kalau yang tadi pada kurun waktu 1 harinya. Kemudian dari Jum'at menuju ke Jum'at yang lain. Jum'at yang pertama dia salat, mendengarkan khutbah, dan dia menunggu sampai datangnya Jum'at yang akan datang dalam kurun waktu 1 minggunya. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan. Datang bulan Ramadan, dia menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kemudian dia menunggu sampai datangnya bulan Ramadan berikutnya, dan dia berpuasa dalam kurun waktu 1 tahun. Mukaffiratun lima bainahun, akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Subhanallah, betul-betul besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dari satu salat ke salat yang lain, dia menunggu dengan ikhlas, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat yang lain juga demikian. Dalam kurun waktu 1 minggu, begitu pula dalam kurun waktu 1 tahun. Mukaffiratun lima bainahunna, akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Idzastunibatil kaba'ir, apabila menghindari dosa-dosa besar. Idzaj tunibatil kaba'ir, apabila menghindari dosa-dosa besar. Kata para ulama, puasa Ramadan yang hukumnya wajib, puasa Ramadan yang hukumnya wajib dan amalan wajib itu lebih afdal daripada amalan sunnah, itu pun puasa Ramadan tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa besar, apalagi yang puasa sunnah. Ini istimbat para ulama. Ramadan saja yang wajib hukumnya tidak bisa menghapuskan dosa-dosa besar, karena itu tidak bisa dilebur kecuali dengan taubat nasuha dan banyak-banyak beristighfar, terlebih lagi puasa sunnah. Jadi yang dimaksud dari hadis di atas, barang siapa yang berpuasa Arafah di hari ke-9 Dzulhijjah, maka akan diampuni dosa-dosanya selama 2 tahun, setahun berikutnya dan setahun yang akan datang. Itu hanya dosa-dosa kecil saja yang dihapuskan. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa kecuali yang telah kita sebutkan di atas dengan taubat dan banyak-banyak istighfar. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, wahuna iskal, ada sedikit persoalan yang disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan annal maghfirah ta'ti ba'da dzam, yang namanya ampunan itu mesti selalu datang setelah adanya apa? Dosa. Yang namanya ampunan itu datang setelah seorang hamba terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa, baru setelah itu datang adanya ampunan. Kata para ulama, wal mutaakhir min adz-dzunub lam ta'ti fa kaifa tughfar, wal mutaakhir min adz-dzunub lam ta'ti fa kaifa tughfar, dan dosa-dosa yang akan datang itu belum terjadi, bagaimana akan diampuni dosa-dosanya? Fahimtum ya ikhwah? Kata para ulama, ampunan itu datang setelah dosa. Dalam hadis di atas, dosa yang akan datang sudah diampuni, padahal tidak diketahui dosa itu akan terjadi atau tidak. Karena biasanya, kembali kepada kaidah semula, ampunan tersebut tidak datang setelah seorang hamba terjerumus ke dalam kemaksiatan. Lantas bagaimana dengan hadis di atas? Ini ampunan sudah datang sebelum dosa keluar. Iskal tersebut dijawab oleh Asy-Syaikh As-San'ani atau Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan al-muradu bil hadis annahu yuwaffaq li adamil ityani bidzam. Yang dimaksud dengan hadis di atas, bahwasanya hamba tersebut akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah berpuasa Arafah, akan diberikan taufik untuk tidak mendatangi perbuatan dosa setelahnya. Yuwaffaq li'adamil ityan bidzam. Dia akan diberikan taufik agar tidak mendatangi perbuatan dosa pada tahun berikutnya. Kata beliau, wa in awqa'a fiha dhanban yuwaffaq ila ma yukaffiruh. Kalaupun dia kemudian terjatuh ke dalam perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada dia untuk meleburkan dosa-dosa tersebut. Kalaupun dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada dia untuk meleburkan dosa-dosa itu, mungkin dengan bersedekah, haji, umrah dan lain sebagainya. Ini jawaban Al-Imam As-San'ani. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mencoba untuk menjawab iskal di atas. Beliau berkata di dalam kitabnya Fathul Bari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya hadis ini mirip sekali dengan hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahlu Badr, kepada prajurit Badr dari kalangan kaum muslimin, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kalian kehendaki di kemudian hari. Fa inni qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini diampuni dulu padahal umur mereka masih panjang. I'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kalian kehendaki. Fa inni qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini ampunannya datang duluan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa ma'nahu anna dhunuba taqa'u maghfuratun. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa ma'nahu anna dhunuba taqa'u maghfuratun. Bahwasanya dosa kalaupun terjadi detik itu pula ampunan Allah Subhanahu wa taala turun, dan ini yang paling dekat. Bahwasanya ketika dosa itu pun terjadi, ampunan Allah Subhanahu wa taala turun disebabkan dengan ibadah Arafah mereka. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Ikhwah, azan jam berapa ikhwah? Isya. Azan isya jam berapa? 7:15. Nah, faedah yang ketiga, wal waktu dhayyik. Faedah yang ketiga, hari Arafah disebutkan oleh para ulama ti'dadul asma. Di sana ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh para ulama sebagai hari Arafah. Yang pertama, bahwasanya hari Arafah disebut juga sebagai yaumut tamam. Yaumut tamam, hari yang sempurna. Kenapa disebut sebagai hari yang sempurna? Li'anna Allah akmala ad-din wa atamma an-ni'mata 'alal mu'minin. Karena pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan agama ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah cukupkan nikmatnya bagi kaum mukminin. Dari ayat yang sudah kita sebutkan kemarin, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini yang pertama. Yawmu Arafah juga disebut dengan yawmut tamam. Kemudian lafaz yang kedua disebut sebagai yawmul mashhud, hari yang disaksikan. Hari yang disaksikan. Kita teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi apa ikhwan dalam Al-Quran? Naam. Al-Mashhud was-samaa'i dzaatil buruj wal-yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Was-samaa'i dzaatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang. Wal-yawmil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wasyahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yaumul maw'ud, hari yang dijanjikan. Wasyahidin, yang menyaksikan. Wa mashhud, yang disaksikan. Apa tafsir tiga lafaz di atas? Ternyata langsung disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaumul maw'ud yaumul qiyamah, yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Wasyahid yaumul jum'ah, dan syahid yang menyaksikan yaitu hari Jumat. Wal mashhud yaum Arafah, dan yang disaksikan yaitu pada hari Arafah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya yaum Arafah yaumul mashhud. Apa yang dapat kita ambil faedah dari beberapa sinonim dan pembendaharaan kata di hari Arafah? Kata para ulama, anna syai'a idza ta'addadat asma'u dalla 'ala syarafihi wa 'azamatihi. Anna syai'a, sesuatu apabila jumlahnya banyak, memiliki sinonim, kosakata, pembendaharaan kata, dalla 'ala syarafihi, menunjukkan tentang kemuliaan dan kedudukannya. Menunjukkan tentang kemuliaan dan kedudukan hari Arafah. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha tidak pernah luput di dalam berpuasa di hari ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha berkata, ma min yawmin minas sanati asumu, tidak ada satu hari aku berpuasa dalam kurun waktu satu tahun lamanya. Yang dimaksud di sini puasa sunnah. Ma min yaumin minas sanati asumuhu ahab ilayya min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari aku berpuasa dalam satu tahun lamanya yang lebih aku cintai daripada hari Arafah. Ini menunjukkan tentang pentingnya puasa di hari tersebut. Kemudian amalan yang terakhir, yang ketiga sebelum kita tutup kajian kali ini, yaitu memperbanyak at-takbir. Memperbanyak berzikir, diantaranya at-takbir, bertakbir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari yang lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai amalan ibadah kecuali di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahmidi wat tahlil. Maka perbanyak di hari-hari tersebut kalian mengucapkan takbir, kemudian mengucapkan tahmid alhamdulillah, kemudian mengucapkan at-tahlil la ilaha illallah. Oleh sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka banyak yang bertakbir. Di antaranya Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, wa kana Umar yukabbir fi Mina bi qubbati, bahwasanya Umar ibn al-Khattab ketika melaksanakan ibadah haji bertakbir di Mina dari dalam kemahnya. Beliau mengeraskan suara dengan takbir, hatta yasma'uhu ahlul masjid, karena saking kerasnya suara Umar ibn al-Khattab dengan takbir beliau sampai didengar oleh orang-orang yang tinggal di masjid. Fayukabbirun, kemudian mereka pun bertakbir seperti takbirnya Umar, dan bukan takbir jama'i. Mereka serentak satu dengan yang lain bertakbir dengan mengeraskan suara sesuai dengan takbirnya Umar ibn al-Khattab. Fayukabbiru ahlul aswaq, begitu pula orang-orang yang ada di pasar, mereka semuanya serentak bertakbir. Hatta tartajju Mina takbira, sampai-sampai Mina gemuruh dengan takbirnya mereka. Ini dari Umar ibn al-Khattab. Begitu pula anaknya Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yukabbir khalf as-salawat bi Mina, Ibnu Umar ketika di Mina selalu bertakbir selepas salat sunnah maupun salat wajib. Wa fi majlisihi wa ala firasihi wa fi kulli mamshah, Ibnu Umar bertakbir bahkan di atas kasurnya, di dalam majlisnya, dan setiap melakukan perjalanan di 10 hari tersebut melantunkan apa? Takbir. Dan ini pun juga warid dari sahabat Abu Hurairah ridwanallahu alaihim ajmain. Umar ibn al-Khattab, kemudian Abu Hurairah, dan anaknya Umar Abdullah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kemudian ikhwani hafizakumullah, para ulama memberikan kita beberapa kemudahan bahwasanya takbir itu terbagi menjadi dua. Takbir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama takbir mutlak, takbir secara umum tanpa ada waktu. Kapan saja dia bertakbir, kapan saja dia memperbanyak takbir, enggak ada batasan waktu. Maksudnya di sini dalam satu harinya dia bisa bertakbir kapanpun dia mau. Dan ini dimulai pada tanggal pertama di bulan Dzulhijjah dan diakhiri di penghujung hari Tasyriq. Dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah, waktu kapanpun bertakbir. Dan diakhiri di penghujung hari At-Tasyriq. Ini takbir mutlak secara keumuman. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad, yang terikat, terkhusus dengan waktu. Takbir ini dilafadzkan setelah salat wajib dan diperbolehkan setelah salat sunnah. Takbir tersebut diucapkan setelah salat, kapan dimulainya? Pada hari Arafah setelah salat subuh. Di hari Arafah mulai tanggal 9 dan diakhiri sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir Tasyriq. Kapan dimulai takbir muqayyad? Setelah salat subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13, masanya 5 hari dan berakhir di penghujung hari Tasyriq, terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan beliau menisbatkan pendapat ini kepada jumhurul ulama. Dan di antara para masyayikh dan ulama zaman kita, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Kenapa kita katakan demikian? Karena memang terjadi khilaf. Ibnu Mas'ud menganggap bahwasanya takbir muqayyad cuma satu hari saja masanya, yaitu hari Id, enggak lebih enggak kurang. Pada hari Id tanggal 10 setelah salat subuh, berakhir setelah salat asar. Ini pendapat beliau. Dan ini pendapat yang marjuh, karena dengan sekian dalil pendapat yang rajih bahwasanya takbir muqayyad setiap selesai salat mulai tanggal 9 sampai terbenamnya matahari di tanggal 13. Dan ini pun juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn al-Khattab dari kalangan para khurafa, dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat, dan ini pun juga pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari mazahibul arba'ah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk takbir? Bagaimana bentuk takbir? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 6 mazhab. Bagaimana sighah dan bentuk takbir? Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk bertakbir, dan tidak ada lafaz yang warid dari beliau dengan sanad yang sahih. Sehingga diambil dari pendapatnya para sahabat. Pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i, bahwasanya takbir hanya 3 kali saja, enggak lebih enggak kurang. Pendapatnya Imam Syafi'i, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di sini, enggak lebih enggak kurang. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu takbirnya Salman Al-Farisi dari kalangan para sahabat, mirip dengan pendapat yang pertama, takbir 3 kali dan ditambah 1 lafaz. Ini takbir beliau Salman Al-Farisi. Takbir beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Selesai. Enggak tambah, enggak kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tambahan 1 lafaz. 3 kali takbir. Ini yang ketiga. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, takbirnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Takbir beliau pun juga 3 kali dengan tambahan yang agak panjang. Takbirnya beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini takbirnya Ibnu Umar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, takbirnya Ali bin Abi Thalib dari kalangan para sahabat, kemudian Umar ibn al-Khattab, dan takbirnya Ibnu Mas'ud. Semuanya mereka bertakbir dengan lafaz ini, Ali bin Abi Thalib, Umar ibn al-Khattab, dan Ibnu Mas'ud. Takbir mereka 2 kali takbir di awalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, takbirnya Ibnu Abbas. Takbirnya Ibnu Abbas, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pendapat yang keenam, pendapatnya Imam Malik. Beliau berkata, la yuhaddu bihi hadda, enggak ada batasan. Dan pendapat ini yang rajih, karena Nabi SAW memerintahkan kita bertakbir, dan tidak ada dalil yang na'am dengan sanad yang sahih kepada beliau. Apapun lafaz yang bermakna takbir, maka itu sudah mengikuti sunnah. Berkata Allahu Akbar diulangi beberapa kali pun, ini juga tidak ada masalah, karena fi hadza babun wasi', karena ini pintunya luas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ila huna walhamdulillah.